Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, terkhusus para santri Mira. Mohon izin saya mengawali untuk mendoakan kita semua semoga senantiasa dirahmati, dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini kita akan memulai program untuk pendidikan Mira Ma'had Islam Rafi' Akhyar yang telah lama kita desainkan, kita siapkan. Namun demikian ada fase-fase yang mesti menunggu untuk menyesuaikan dengan kondisi beberapa pekan ini. Saya mencoba untuk menyiapkan yang pertama terkait dengan kurikulum. Yang kedua, kadar Allah kita diuji kembali dengan peningkatan kasus COVID ya, yang sekarang menyebar luas dan perlu kewaspadaan, tindakan yang cepat, strategis. Jadi beberapa saat ini kami koordinasi terdahulu untuk bisa membantu ya, baik di lapangan ataupun riset ataupun kondisi-kondisi yang sekiranya bisa meringankan ya, pekerjaan tenaga-tenaga kita, garda terdepan, juga kita semua dengan kesadaran supaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa teratasi dengan cepat dan kita juga sungguh-sungguh mengatasinya sehingga hasilnya bisa kita rasakan bersama. Kemudian teman-teman, saya juga menyiapkan beberapa hal. Ini nanti karena kita akan mendekat kepada Idul Adha, di kurikulum pertama yang akan kita bahas tentang Idul Adha. Ini ada tuntunan praktis Idul Adha, kita akan bahas ini. Kemudian pastikan dulu ya, akun Anda bisa diakses dengan baik. Anda masuk ke web Miranya, kemudian masukkan ya username Anda, password Anda, dilihat lagi karena nanti setiap serial ini juga akan diuji ya dengan materi-materi pertanyaan sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman kita. Ya, pemahaman yang baik, yang utuh, yang mengerti. Jadi kalau nanti ada kasus begini, kita paham cara menyelesaikannya, dalilnya apa, alasannya apa, turunannya bagaimana, dan hal-hal lain yang sekiranya akan terkait berkelindan dengan persoalan Idul Adha. Insya Allah nanti ini kita akan dahulukan. Nah, kemudian saya juga siapkan beberapa yang lain. Nah, ini yang baru ya, tapi ini belum kita publish juga, ada tentang manusia, pengetahuan, dan pendidikan. Ini saya bikin buku baru, jadi nanti untuk salah satu kurikulumnya kita akan bahas tentang sisi kemanusiaan supaya kita kenal siapa diri kita, kenapa kita hadir di muka bumi, tugasnya apa di dunia sampai kembali kepada Allah. Nanti ini ada bukunya juga, nanti tentang konsep pendidikannya saya siapkan buku baru. Kemudian nanti kita ada juga bahasa Arab, ini draftnya sudah jadi, insyaallah akan dicetak. Jadi nanti belajar bahasa Arab dengan saya langsung ya, nanti Quantum Arabic ya, metode akhir. Jadi ini nanti insyaallah akan menjadi satu pendekatan yang dengan izin Allah akan cepat ya, karena kita sudah praktekkan saat saya di Tripoli juga, saat sini juga, cuma karena animo ke Quran tinggi jadi saya simpan sementara waktu. Jadi nanti akan langsung saya yang mengajarkan, nanti prakteknya dengan masyayikh yang lainnya. Dan kapan kita belajar ya, ini insyaallah kita siapkan, memulai dengan yang Idul Adha dulu pelan-pelan. Kemudian nanti ada akidah juga, akidah sedang saya siapkan juga ya kurikulumnya. Kemudian nanti ada fikih salat. Kita insya Allah mulai hari Senin ya, sebagai terukur. Jadi ini ada waktu Anda dari Kamis besok, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari ya untuk mengecek. Jadi nanti kita tes juga, masukkan beberapa hal dulu. Jadi teman-teman nanti bisa siapkan, kita siapkan untuk silabus, Anda bisa download dan tahu nanti aturan-aturannya ya, cara absennya, kemudian juga mengikuti pelajaran, lalu Anda mengisi apa namanya kolom untuk ujian, untuk menguji pemahaman, sampai nanti kita fix. Dan kemungkinan pelajaran akan ada setiap hari ya, setiap hari ada yang live langsung, ada yang video dan turunan-turunannya. Jadi mohon teman-teman yang sudah siap, sudah punya akun, sudah ada username-nya, disiapkan baik-baik, diuji lagi, dites lagi. Nanti dalam beberapa hari ini kami akan uji terus ya dengan video-video dulu supaya Anda bisa mencoba sistemnya dengan baik. Senin insya Allah kita live, jadi nanti tiap hari di waktu-waktu tertentu kita kirimkan sebelumnya ya waktunya, jam-jamnya, supaya Anda bisa menyesuaikan atau bisa mengikuti kemudian disusulkan untuk mengakses video yang dimaksudkan. Bagi teman-teman yang banyak bertanya bergabungnya seperti apa dan turunannya, langsung saja masuk ke web Mira ya, Mira Institute, nanti ada di situ ketentuannya. Masuk ke UAH Corner, dapatkan paketnya, kemudian dapat username, karena ini kita belajar formal ya, ini bukan ikut taklim biasa, ini formal kita belajar seperti pesantren Anda belajar. Ini terbuka, ini pesantren online sangat terbuka, cuma sistemnya akan formal, ketat juga ya, ada ujian, ada kenaikan, kemudian juga ada sertifikat dan sebagainya, terukur keseluruhannya supaya benar-benar serius untuk belajar. saya tidak ingin kita siapkan berbagai hal, perangkat sampai ke macam-macam, tapi kita nggak serius sehingga terbuang energi, kesempatan, waktu, dan sebagainya. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk saat ini. Jadi yang akan kita pelajari, insya Allah dalam waktu ke depan ini dulu, ya, fikir dulu adha. Jadi kita temanya akan mencoba seperti talaki, selesaikan semua, selesaikan masalah ini sampai tuntas. Oke? Nah, setiap babnya nanti ada ujian sampai selesai, baru kita lanjut ya bab akidah untuk dasar. Ini karena yang pokok ini akidah. Dan setelah itu masuk bab salat, ya kan? Nanti sambil ditengahi dengan bahasa Arab dengan turunan-turunan lain. Setiap materi yang disampaikan, insya Allah ada kurikulum, ada bukunya untuk jadi panduan. Ya, ini rangkuman dari beberapa kitab-kitab yang bisa kita kumpulkan. Sementara itu informasinya, teman-teman yang banyak bertanya tentang Mira, insya Allah kita mulai hari Senin dan mulai esok akan ada ujian-ujian untuk sistem. Jadi akan diupload video-video Anda menyimak, coba jawab beberapa pertanyaan untuk menguji supaya Anda bisa masuk. Ya, bisa berinteraksi di situ dengan video dulu. Nanti kalau sudah jalan, kita sudah bisa langsung live ya di web kita langsung, dan juga akan diinfokan untuk publik lewat YouTube yang umum. Tapi untuk pelajar bedanya nanti Anda bisa belajar lebih formal lagi, termasuk mengisi beberapa ujian-ujian yang kita desain untuk meningkatkan kualitas materi. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikan kami kesempatan dahulu untuk bisa bersinergi ya, terutama terkait dengan COVID ini, supaya kita bisa meringankan teman-teman yang di lapangan, juga memberikan kekuatan kepada teman-teman motivasi yang terkena COVID, dan saling mendoakan supaya Allah berikan kesehatan, ketenangan, kedamaian, kesembuhan untuk semuanya. Terima kasih. Kita berjumpa insyaallah hari Senin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.